sekedar mengenangmu, sekedar mengenangmu. Melihatmu tutupi akal pikiranku, sekedar melihatmu tinggi di atas langit indah. Seperti ini, di sini, mungkin waktu yang akan menemukanmu. Maafkanku, bukan maksudku melukaimu, ku hanya mengenangmu, sekedar mengenangmu.